Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillah fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatihi lima ugliko wal-khatimi lima sabako nasiril haqqi bilhaqqo wal-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqo qadrihi wa mikdarihil azim amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'u subula fataparraqu bikum an sabili dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Shadaqallahu al-adzim. Jemaah sekalian, panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Rabbul Izzah dari hati kita yang paling dalam, hati yang merasakan, hati yang mencicipi, hati yang menyaksikan bahwa Allah lah satu-satunya subjek tunggal yang hakiki, yang senantiasa memberikan karunia-Nya. Bahkan karunia terindah adalah Allah hadirkan keimanan kita, keislaman kita, dan keihsanan kita di dalam agama ini sehingga sempurnalah agama kita. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah, kalau kita selalu merasakan batin kita bahwa Allah yang senantiasa akan memberikan karunia kepada kita, kita akan bahagia bersama Allah, bahagia di jalan Allah, bahagia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah menemui lagi pengajian kita yang dinamai dengan arba'in. Arba'in itu artinya 40. Sebab banyak sejarah terkait dengan 40. Pertama, 40 itu ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah menemuinya di sebuah lembah yang suci. Idnadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tua. Lembah suci namanya Tua di Mesir. Mendekat kepada Allah, bahkan bercakap-cakap dengan Allah. Tapi umatnya harus ditinggalkan dulu. Pertamanya 40 hari, disempurnakan tambah 10 jadi 40 hari. Apa yang terjadi? Wa idwa'adna Musa arba'ina laylah thumma takhadtumul ijla min ba'dih wa antum zalimun. Ketika Nabi Musa asik bercakap-cakap dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai 40 hari akhirnya. Apa yang terjadi? Kaumnya itu kembali menyembah patung anak sapi yang dibuatkan oleh Samiri. Betapa keimanan kaumnya ketika itu setipis, istilahnya itu setipis apa? Kulit bawah. Ditinggalkan 40 hari, gak berjumpa, gak mendapatkan nasihatnya, kembali. melakukan tindakan zolim, yaitu menyembah patung anak sapi. Sehingga dari 40 hari itu menjadi peringatan penting. Murid jangan kurang dari 40 hari tidak berjumpa dengan guru, mendapatkan nasihatnya, baik di majelis ilmu maupun di majelis zikir. Kerasa enggak kalau lama enggak hadir di majelis? Kerasa enggak? Kerasa apa? Kerasa nikmat ibadah atau pahit ibadah? Pahit ibadah. Obat hati, wa mujalasatu sholihina fudola. Obat hati, salah satu obat hati di samping baca Quran, mentadaburi Quran, kumpul. Siapa orang yang paling baik di antara kalian? Sabda Nabi kepada para sahabat yang memberikan informasi. Khairuman julasaikum. Siapa yang paling baik dijadikan teman duduk, dijadikan guru? Maka Nabi menjelaskan, apabila engkau melihat orang itu, hatimu jadi zikir kepada Allah. Itulah sebaik-baiknya kalian. Teman kalian yang harus dijadikan guru, pembimbing. Melihatnya saja membuat hati kalian zikir kepada Allah. Jadi ingat kepada Allah. Makanya pandangan ada dua, pandangan mata, ada pandangan hati. Dalam agama, dua-duanya harus dijalankan. Pandangan mata, jangan melihat mata yang diharamkan oleh Allah. Ya'lamu kho'inatal a'yun. Allah tahu khianatnya kedipan mata kita. Seleretnya, satu kedipannya mata kita melihat yang dilarang oleh Allah, membuat hati kita mati. Allah mengetahuinya. Wa ma tukhfis sudur. Allah pun mengetahui apa yang kalian sembunyikan di dalam hati. Buruk sangka kepada orang lain, Allah tahu. Apa yang disembunyikan dalam hati, Allah tahu. Nah, maka 40 itu menjadi penting. Nah, sekarang alhamdulillah ada media sosial ini, yang di Lampung, yang di Aceh, Papua, Sulawesi, bahkan yang kerja-kerja di luar negeri, di Hong Kong, ya ada yang di Saudi Arabia, di Timur Tengah. Alhamdulillah bisa menyaksikan ini. Terbantu dengan kemajuan teknologi. Alhamdulillah. Tapi jangan sampai yang deket, lihat aja di streaming dah, gitu. Nah, itu mah nggak kebagian keutamaannya. Itu bagi yang jauh darurat, ya, baik waktunya termasuk juga tiketnya, apalagi mahal tiket pesawat dari Papua 5 juta. Maka alhamdulillah Allah bantu bagi umat akhir zaman. Kenapa? Karena umat akan banyak, umat banyak di wilayah-wilayah, di benua. Maka dengan kemajuan teknologi, rahmat dari Allah, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah. Nah, kalau yang di Jabodetabek, ya harus datang ke sini, biar kakinya gak nyesel ketika nanti masuk lubang lahat. Dipakai apa? Jalan ke majelis ilmu, jalan ke majelis zikir, gak nyesel nanti. Satu waktu jenazah kita dimasukkan ke lubang lahat, gak nyesel kaki kita. Kenapa? Dimaksimalkan dipakai ibadah kepada Allah. Yang dari Cilegon, mana Cilegon tuh? Alhamdulillah. Yang dari luar Jabodetabek, memaksakan diri. Kalau ibadah gak memaksakan diri, jadi enggak. Yuk pertebal iman kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, itu 40 hari. Jadi ada sejarah penting. 40 hari ada sejarah penting. Supaya selalu terbimbing zohir dan batin kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita akan memperdalam tentang pengertian memaknai thariqah. Sebab ini yang menjadi manhaj kita, yang kita pilih. Banyak bagi umat Islam pilihan manhaj. Ada ormas Islam, ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis, Wasliyah, silahkan. Ada manhaj tertua. Manhaj apa? Tertua, namanya thariqah. Kalau ditanya, thariqah Idrisiyah ini kapan berdirinya? Semenjaknya para nabi. Tapi enggak disebut tarekat Idrisiyah. Tarekat Idrisiyah penamaan itu hanya sebagai legal formilnya aja. Kalau sekarang majelis ini enggak ada namanya, bingung enggak? Masjid ini enggak ada namanya. Ke masjid mana tuh? Masjid Batu Tulis 14. Bingung. Maka dinamailah Masjid Al-Fattah. Ini juga dinamailah thariqahnya itu Idrisiyah. Tapi manhaj thariqahnya itu manhaj tua. Yuk kita lihat. Pandangan imam-imam besar termasuk dari madhab Syafi'i. Misalnya Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, "Thariqatuna musyayyadatun bil kitabi was sunnah wali annaha mabniyatun ala sulukil anbiya wal asfiya." Perhatikan ini kata-kata penting dari para ulama besar. "Thariqatuna, thariqah kami." Enggak disebutkan thariqah Idrisiyah, Sanusiyah yang lainnya. Thariqah, manhaj thariqah. Thariqatuna, thariqah kami, jalan kami yang ditempuh menuju kepada Allah, itu maksudnya. Mau Qadiriyah di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani, mau Naqsabandiyah di zaman Syekh Naqsabandi, disebut Idrisiyah, disebutkan kepada Syekh Ahmad bin Idris. Thariqatuna, thariqah kami, jalan menuju kepada Allah, thariqah. Musyayyadatun bil kitabi was sunnah. Manhajnya itu dibentengi oleh Quran dan Sunnah. Jadi kalau orang menganggap bertorikoh, kalau ada torikoh, tapi justru tidak mengamalkan Quran dan Sunnah, bukan torikoh. Torikoh itu di mana? Menurut para pembesar ulama, musyayyadatun bil kitab wa sunnah, bentengnya Quran dan Sunnah. Kokoh enggak? Ada yang lebih kokoh daripada Quran dan Sunnah? Tidak ada. Di zamannya, di abad ketiga, keempat dulu, ada kelompok ngaku-ngaku ahli thariqah. Tapi malah bertelak belakang dengan Quran dan Sunnah. Imam Al-Qushairi dalam kitab Risalah Al-Qushairiyahnya mengatakan, "Al-turuq kulluha masdudatun ilama iktafa atharan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Semua thariqah ditolak dulu. Ditolak, masdudatun, tertolak, tertutup. Kenapa? Karena ada fenomena, ada realitas, ngaku-ngaku ahli thariqah, tapi enggak benar, tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Maka perkataannya, aturuk kulluha masdudatun, semua thariqah, masdudatun, ditutup, tertutup, illa kecuali. Nah ini untuk menyeleksi. Ma iktapa atharon Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali thariqah yang mengikuti jejak langkah Nabi kita, Nabi Muhammad. Nabi kita mengikuti Quran yang menjadi kalamullah. Fastamsik billadhi uhiya ilaik innaka ala sirati mustaqim. Nabi diingat-ingat oleh Allah. Pegang teguhlah, pegang prinsip. Penting pegang prinsip itu? Penting. Jangan sampai atas nama toleransi gak punya prinsip. Atas nama kebersamaan Bhinneka Tunggal Ika enggak punya prinsip. Harus punya prinsip, termasuk Bhinneka Tunggal Ika itu bagian prinsip Islam. Harus menjaga kebersamaan dalam perbedaan. Menjaga keutuhan dalam perbedaan. Apalagi bingkainya hanya negara. Prinsip. Nabi diingatkan, "Fastamsik billadhi uhiya ilaik." Peganglah, berpegang teguhlah kepada apa yang diwahyukan kepada engkau. Jangan ikuti yang lain. Innaka ala siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau tegak berada di atas jalan yang lurus. dinullah, agama Allah. Pegang prinsip. Makanya megang prinsip itu sabda Nabi seperti memegang bara. Ibu-ibu tahu bara? Tahu bara? Panas apa dingin? Panas apa dingin? Pegang. Berani enggak? Kebenaran itu, prinsip dalam agama itu ibarat bara yang menyala-nyala. Dipegang, panas. Dilepas, mati baranya. Dipegang prinsip, memang panas. Memang butuh pengorbanan. Dipegang prinsip agama. Ada yang ngeledek, betul gak? Baru kemarin sore, sudah kayak alim saja. Gitu. Lah, sekarang mah. Akhirat mah gimana nanti aja lah, puas-puasin aja sekarang, ngeledek. Teman yang tadinya dekat jadi menjauh, karena pegang prinsip, gak apa-apa. Yang penting kita baik, toleransi, menghormati, menghargai sisi kemanusiaan, sisi persaudaraan. Tapi agama, pegang prinsip. Nabi mengatakan, memegang agama, pegang prinsip itu laksana memegang bara. Panas, bahkan bisa tangan kita terluka, tapi itu resiko. Tapi sekali-kali dilepaskan bara itu, mati. Kebenaran itu hilang dari genggaman kita, dari dada kita, dari hati kita. Ujian, Allah nguji gak lama-lama lah. Emang umur kita 1000 tahun lagi? Berpegang prinsip, sabar memegang prinsip. Nanti juga ketahuan, Nabi pertamanya dikucilkan, dimusuhi. Tapi ternyata akhirnya, membawa kebenaran. Kok jadi harus toleransi, harus menghormati. Menghormati hak yang asasi kemanusiaan. Ternyata apa yang diajarkan Muhammad itu benar, berbondong-bondong masuk Islam. Ternyata prinsip ekonomi Islam itu benar. Ternyata prinsip bermasyarakat Islam itu benar. Ternyata prinsip di dalam pendidikan Islam itu benar. Akhirnya kebenaran itu diungkapkan oleh Allah. Berbondong-bondong masuk Islam. Tapi bagaimana proses awalnya? Dikucilkan, sampai harus hijrah, peperangan, namanya berprinsip. Nanti juga Allah perlihatkan. Makanya ibadah kita ingin diapresiasinya oleh siapa? Oleh Allah. Capeklah ngejar-ngejar apresiasi manusia, betul gak? Sekarang dipuji-puji, tepuk tangan, besok dicampakkan. Sekarang kita ngejar-ngejar, besok kita memusuhinya. Tapi kalau megang kebenaran sampai di akhirat kelak, kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, terbesar itu adalah ini muamalah kita dengan sesama manusia. Abu Sufyan, Abu Jahal ketika itu kenapa enggak mau Islam? Ada gengsi. Bagaimana posisi saya di tengah-tengah masyarakat Quraisy? Kalau iman kepada Muhammad, begitu. Itu perjuangan. Bagaimana kita bisa menundukkan emosi kita, keakuan kita, kebangsawanan kita. Latihan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Harus duduk sama rata kalau menjadi pengikut Muhammad. Ujian, harus melepaskan keakuan, egoisme, merasa kaya, merasa jadi pejabat, merasa jadi darah biru. Ya, darahnya biru enggak ini kalau dites? Ya, ada yang biru enggak? Coba dicek ke lab, jangan-jangan kita biru ya. Darahnya apa semua? Merah. Ya, makanya sama dari Nabi Adam kita ini. Turunan Nabi kita ini semua, betul gak? Alhamdulillah. Jangan kecil hati, semua turunan yang mulia. Nabi Adam alaihi salam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi torikoh-torikoh diseleksi. Mana thariqah yang mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kata Imam Nawawi rahimahullah, thariqah itu wali annaha mabniyatun. Sesungguhnya thariqah itu mabniyatun, yang menjadi pondasinya, bangunannya adalah perjalanan rohani atau spiritual para nabi dan para wali Allah, orang-orang pilihan. Jadi thoriqoh itu thoriqoh jalan yang pernah ditempuh oleh para nabi. Semua para nabi menempuh thoriqoh jalan menuju kepada Allah. Dan para wali terdahulu. Itulah thoriqoh. Wali anna mabniyatun ala suluk atau sair al-anbiya wal-asbiya. Yang menjadi bangunan, pondasi dan bangunannya itu adalah perjalanan spiritual, perjalanan ruhani para nabi dan orang-orang pilihan, para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, perlu kesungguhan, keikhlasan, komitmen, pegang prinsip. Kenapa? Sebab orang yang dipastikan sudah di jalan Allah, kita berhadapan dengan musuh kita. Kata iblis, la ugwian nahum ajmain, aku akan gelincirkan manusia. Gelincirkan itu dari jalan Allah. Kalau yang di luar jalan Allah, mah ngapain digelincirkan? Betul gak? Yang digelincirkan dari mana? Yang akan dihalang-halang itu kalau yang di mana? Ya sudduna ang sabilillah, yang akan dihalang-halang itu orang yang sudah di jalan Allah. Makanya orang kalau sudah masuk tarekat, dibimbing agama secara kafah lengkap, ujiannya luar biasa. Datang ke sini ada yang ngalang-alangi enggak? Ada enggak? Pasukan Israel ngalang-alangi enggak di depan pintu rumah kita? Awas kalau ke masjid apa tah ikut arba'in, dibrendel gitu enggak? Enggak ada. Siapa? Setan dan hawa nafsu. Aduh, ada jadwal apa ya? Perang dulu enggak? Ngatur waktu, memanage waktu, memanage keluarga. Itulah ibadah kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi thoriqoh itulah jalan ruhani spiritual yang dilakukan semenjak para nabi sampai yang melanjutkannya orang-orang pilihan, para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pegang prinsip, gigitlah dengan gigi geraham. Nabi bersabda, "Adu alaiha bin nawajid." Gigitlah prinsip itu dengan gigi geraham. Artinya menunjukkan harus kuat, komitmen, konsisten, karena ujian tantangannya akan seimbang, segaris lurus antara martabat kebenaran yang digenggam, yang diterima, dengan ujiannya. Ini bapak-bapak, ibu dulu pernah sekolah gak ini? Oh, pasti ya. SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, S1, S2, S3, sampai S lilin. Kira-kira kalau kita ya SMA, ujiannya soalnya yang mana? Yang SMP atau yang perguruan tinggi? Ya yang SMA. Duduknya kita di situ. Nah, karena thoriqoh itu adalah jalan ruhani yang pernah ditempuh oleh seluruh para nabi, dilanjutkan oleh para wali-wali Allah, maka membutuhkan konsistensi, membutuhkan pegang prinsip istiqomah. Ya, ujiannya berat. Apa yang pertama akan dihalang-halangi, digembosi? Keyakinan kepada mursyidnya. Itu yang akan pertama digembosi. Sebab kalau sudah berkurang kepercayaannya, ibadah yang lainnya luntur. Maka dalam kitab Hikam yang dikarang oleh Syekh Abdullah, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, disebutkan Bapak Ibu sekalian, percaya kepada Allah dengan percaya kepada wali mursyid lebih berat percaya kepada wali mursyid. Disebutkan alasannya kenapa? Kalau percaya kepada Allah, karena zat dan sifat Allah itu sempurna. Karena Allah itu punya zat dan sifat yang sempurna. Makanya banyakkah yang percaya kepada Allah? Percaya. Tapi percaya kepada wali mursyid yang menyampaikan agama setelah para nabi, sulit sekali. Kenapa? Karena wali mursyid seperti para nabi terdahulu punya sifat basyariah, sifat kemanusiaan. Itulah yang harus ditembus, egoisme. Saya manusia, dia manusia, kenapa harus menghormati, kenapa harus taat? Nah itu muncul. Sama-sama manusia. Maka Nabi sering mengatakan, dan para Nabi, ma'ana ila basyarum mislukum. Tiadalah aku ini kecuali manusia seperti kalian. Bedanya, kami diberi wahyu, kami ditugaskan menyampaikan agama. Makanya kalau orang hanya melihat sisi kemanusiaan, maka akan terjebak, tidak akan pernah iman kepada orang yang menyampaikan agama, baik para nabi bagi umat terdahulu, baik para mursyid atau ulama bagi umat kemudian. Kenapa? Mengukur dirinya, mengukur mursyid dengan dirinya dari sisi atau aspek kemanusiaannya, basariahnya. Ayah nabi pernah lupa enggak? Bahkan beberapa kali lupa. Sholat asar 2 rakaat. Para sahabat bingung, cuma bisik-bisik aja gitu. Sholat 2 rakaat nih. Ada yang berani, karena benar Dulyaden namanya. Ya Rasulullah, akosorta, apakah engkau mengkosor sholat atau lupa? Nabi nanya lagi ke sahabat yang lain, benar gak itu omongan Dulyaden itu? Benar ya Rasulullah, sholat 2 rakaat. Nabi berdiri, yuk kita sempurnakan sholat 2 rakaat. Gak usah 4 rakaat, kurangnya 2 rakaat, 2 rakaat. Apa artinya? Lupa. Nabi bersabda, ana basarum mislukum, ansa kama tansauna, fa idza nasitu fazakkiruni. Aku manusia biasa. Aku lupa seperti kalian juga suka lupa. Ketika aku lupa, ingatkan aku. Nah ini sisi kemanusiaan, maka menjadi pembelajaran. Lupanya Nabi jadi ilmu, membawa hikmah. Oh, jadi kalau kita ketinggalan, enggak usah 4 rakaat lagi. Mana kurangnya? Kurangnya 1 rakaat, 1 rakaat aja tambah untuk menyempurnakan. Kurangnya 2 rakaat karena lupa, 2 rakaat. Kemudian sebelum salam, sujud 2 kali. Namanya sujud apa? Sujud sahwi, sujud karena lupa. Kurangnya 2, tambah 2. Jangan darmaji. Emang ada darmaji gitu? Kurangnya 2, ngaku 1. Jangan. Jujur, kurangnya 2, 2 saja. Takbir, kemudian 2 rakaat. Sebelum salam, sujud sahwi. Mengakui kita manusia yang diberi sifat lupa oleh Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi dalam kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, percaya kepada Allah banyak, mudah, tapi yang paling sulit adalah percaya kepada mursyid yang menyampaikan agama setelah para nabi. Nah, keyakinan itulah yang digembosi oleh iblis, oleh setan, karena ketika itu lemah, ragu, membuat ibadah-ibadah yang lain enggak jalan. Membuat hati kita tidak tersambung kepada Allah. Salat hanya tinggal ruku, sujud, bacaan, tapi hatinya tidak ada yang memandu kepada Allah. Batin kita, rohani kita harus berjamaah. Guru sebagai imamnya di bidang rohani. Seperti tadi sholat subuh. Makanya bukan fisiknya saja, tapi hati bersama-sama menuju kepada Allah. Itu namanya asilah ruhiyah atau robitoh. Terikatnya batin, tersatukannya hati atau ruhani antara guru mursyid dengan murid menuju kepada Allah. Seperti para sahabat begitu. Waktu perang Uhud, ada beberapa kesalahan para sahabat. Karena gak taat, berebut ghanimah belum waktunya. Ini yang sering masalah tuh, berebut ghanimah belum waktu. Padahal nanti ada waktunya. Pembagiannya telah ditetapkan. Ini belum waktunya sudah berebut. Yang suka cekcok, berebut, bapak-bapak, ibu-ibu, berebut tahajud atau berebut harta. Ada gak yang cekcok. Kenapa dia cekcok? Itu malam berebut tahajud. Hebat ya kalau ada yang gitu, masuk TV One kayaknya. Jadi yang diperbutkan itu apa? Ya seputar itu, jabatan, harta, materi. Termasuk dalam kasus perang Uhud. Belum waktunya, malah sudah apa? Dibagi-bagi. Atau yang di atas, yang bagian pemanah yang ditakutkan oleh musuh, takutnya kebagian juga, buru-buru turun ke bawah. Itu yang ditunggu oleh musuh. Setelah tahu musuh, pasukan pemanah di atas puncak itu turun, baru pasukan kaum muslimin diserang. Inilah yang membuat 70 gugur syuhada. Termasuk di dalamnya adalah paman Rasulullah SAW yang sangat dicintai, yang menjadi benteng Nabi. Siapa namanya? Hamzah. Paman Nabi gugur di situ. Setelah terdesak, kemudian setan ikutnya kemana kira-kira? Kalau iblis dalam peperangan itu kira-kira ngebelanya ke kelompok Nabi atau ke Abu Jahal atau ke musuh? Dia mengeraskan suara sekeras-kerasnya, Muhammad telah mati, Muhammad mati, Muhammad mati. Karena tahu kalau sahabat itu yang dibela Nabi Muhammad SAW. Setelah para sahabat mendengar kabar dari si iblis itu, bahwa Muhammad meninggal, itu yang membuat lemahnya para sahabat. Kata para sahabat, siapa lagi yang akan dibela? Yang dibelanya meninggal. Kenapa? Karena kecintaan kepada Nabi luar biasa di dada para sahabat. Ketika mendengar kekasihnya, yang dibelanya, yang membawa agama, dikabarkan meninggal, lemah. Kesempatan itulah yang membuat musuh leluasa untuk menghabisi para sahabat sampai 70 gugur. Kenapa? Iblis tahu kalau para sahabat itu cinta kepada Nabi Muhammad, hatinya selalu bersama dengan hati Nabi, ruhaninya terikat, robito selalu berserta dengan rohani Nabi. Makanya kuat perjuangannya. Ketika dikabarkan meninggal, lemahlah para sahabat. Itulah yang membuat gugur 70 syuhada. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi rohani atau batin murid harus merasakan kebersamaan dengan mursyidnya, terpandu menuju kepada Allah sebagai tujuan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an curhat kepada Nabi. Boleh enggak curhat? Boleh enggak? Asal jangan di Facebook. Ini curhat ibu-ibu punya suami gini-gini amat di Facebook. Aduh, jadi aib suami kemana-mana. Ini yang gak tepat. Ya. Curhatnya Abu Bakar kepada Nabi, kenapa? Beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak bisa menghilangkan bayang-bayangmu di hatiku. Aku tidak bisa menghilangkan bayang-bayangmu di hatiku. Di mana saja aku, di mana saja berada, selalu terbayang wajahmu. Sampai kata Abu Bakar, sampai aku masuki ya, toilet, tempat kotor, aku tidak bisa menghilangkan wajahmu, bayang-bayang wajahmu. Maka Nabi tersenyum. Itulah gambaran orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ditanya, wahai Abu Bakar, apa yang engkau cintai? Pertama Nabi dulu, aku mencintai tiga hal dalam dunia. Pertama, aku mencintai apa? Dalam dunia kalian, aku mencintai pertama wanita. Maka Nabi begitu menghormati hak wanita. Yang sebelumnya zaman jahiliyah, wanita itu menjadi manusia kedua. Dihinakan. Teraniaya, hak-haknya dirampas. Tapi setelah Nabi membawa risalah Islam, hak wanita diangkat sejajar dengan laki-laki. Maka Nabi begitu mencintai wanita. Bahkan Fatimah sebagai anak putrinya selalu dicium tangannya di hadapan para sahabat untuk menghormati wanita, membolak-balikan fakta sebelumnya. Memberikan, mencintai, memberikan hak-hak wanita. Lalu yang kedua, yaitu wangi-wangian yang dicintai oleh Nabi. Makanya bukan rokok yang dicintai oleh Nabi itu. Kalau rokok bau apa? Hey, bapak-bapak, kalau rokok dulu pernah doyan enggak? Katanya ada yang 5 bungkus sehari. Dulu sudah taubat, alhamdulillah sekarang. Itu sebetulnya bau apa harum? Jujur-jujuran dah. Bau apa harum? Kalau lagi seneng mah yang bau juga harum. Tapi kalau objektif, bau dah. Guru kita, Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbag, radhiyallahu an ahlil kasbi, ahli mukasyafah. Dalam kitabnya, Al-Ibriz li kalami Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbag. Kitabnya. Beliau menjelaskan tentang syirobah, bab rokok. Di zaman beliau, di abad ke-18, sudah apa banyak yang merokok. Beliau mengatakan, hukum rokok itu aku hanya melihat dari para wali-wali Allah di mana kumpul di momen Diwanus Solihin namanya. Diwanus Solihin itu kumpulan para wali-wali Allah. Baik wali Allah yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Namanya Diwanus Solihin setiap malam Jumat. Aku melihat pemimpin dan anggota Diwanus Solihin itu tidak ada yang merokok. Dan akibat dari rokok itu, ketika dihisap, malaikat lari terbirit-birit. Malaikat apa? Lari. Yang datang malah jin yang mendatanginya. Jadi kalau ada yang bau-bau, malaikat apa? Kabur. Kita pengen didekati sama jin atau malaikat? Maka kalau pengen didekati oleh malaikat, yang harum-harum. Mau ke masjid, pakai minyak wangi, gitu. Kalau yang bau-bau seperti rokok, itu malah malaikatnya lari dari sekitar kita. Rugi gak ditinggalin oleh malaikat? Nah itu Bapak Ibu sekalian. Yang belum bisa, masih sekarang nih masuk 3 bungkus. Pokoknya kurangi dah setengahnya. Ketemu lagi arba'in nanti, kurangi lagi setengahnya. Ketemu lagi arba'in, kurangi setengahnya. Udah habis belum? Mudah-mudahan 3 arba'in stop total. Itu masa maksain gak bisa. Pengen sehat? Sehat lahir batin. Batin sehat, para malaikat mendekat kepada kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin. Maka Bapak Ibu sekalian, caranya tadaruj. Tadaruj itu bertahap. Ada juga yang sekali dibuang. Ada yang begitu. Belum bisa, tahapan, tahapan, tahapan. Seperti tahapan pelarangan khamar dalam Al-Quran sampai 3 tahapan. Kenapa? Allah mengetahui psikologis manusia. Dari kecanduan, kecanduan sampai hilang. Perlu tadaruj, tahapan dan tahapan. Mudah-mudahan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mending kecanduan dengan yang positif atau yang negatif ini? Dia tuh pemberitaan di Korea, ada kecanduan anak muda 95% kecanduan HP. 95% kecanduan HP. Di WC megang HP. Mau tidur pegang HP. Lagi tidur pegang HP. Tapi gak dipakai. Makan pegang HP. 95% remaja di Korea kecanduan, bukan pemakai. Kecanduan, kalau kecanduan tuh udah di luar normal. Sampai dibuatkan terapinya 1 bulan di tempat khusus dengan cara bertahap melepaskan dari HP, bertahan, bertahap. Kalau kecanduan tuh begitu. Nah, yang kecanduan rokok juga ya harus punya komitmen yang kuat sampai nantinya lepas. Pokoknya kecanduan-kecanduan yang negatif, mudah-mudahan diganti dengan kecanduan yang positif. Ada kecanduan zikir, mau gak? Nah, itu bagus. Di mana-mana, Allah, Allah, Allah, Allah. Sampai Nabi mengatakan, sampai kamu disebut orang gila. Pinginnya Allah, Allah ngajaknya ke Allah. Nah itu kecanduan yang positif. Ya, mudah-mudahan candu negatif dihilangkan, tinggal kecanduan yang positif ditumbuhkan oleh Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah jadi tarekat itu adalah jalannya yang pernah dilalui oleh para nabi dan asbiya. Asbiya itu orang-orang pilihan, para wali-wali Allah. Maka bersyukur kepada Allah ketika Allah gerakan hati, kemudian Allah izinkan memasuki toriko. Saking beratnya menembus toriko itu, maka para mursyid ditugaskan untuk menyampaikan toriko sebagai jalan menuju kepada Allah, seperti nabi dulu diperintahkan oleh Allah. Ketika di zaman beliau ada Yahudi mengklaim jalan kebenaran, Nasrani mengklaim jalan kebenaran, dan kelompok-kelompok yang lainnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah ya, perselisihan, saling mengklaim di antara kelompok-kelompok ketika di Madinah. Bahkan ketika Nabi masih sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis, ke Palestina, Nabi diolok-olok oleh orang Yahudi. Tuh kan Muhammad itu agamanya ngikuti kita. Karena Palestina itu sebagai tempat istimewa bagi orang Yahudi. Maka Nabi SAW merasa dadanya sempit disebut mengikuti mereka. Kurang lebih 2 bulan Nabi selalu matanya melihat ke atas supaya Jibril datang memindahkan arah kiblat dari Masjidil Aqsa supaya ke Mekah, ke Ka'bah Baitullah. Nabi sering angkat, berdoa berharap Jibril datang untuk memindahkan arah kiblat. Kenapa? Karena dianggap mengikuti, dicemoohkan. Sampai pada akhirnya datanglah Jibril alaihissalam membawa berita sesuai yang diinginkan oleh Nabi. Qad naro taqalluba wajhika fis sama falanwaliyannaka kiblatan tardhah. Maka datanglah malaikat Jibril untuk mengalihkan sholat dari menghadap ke Baitul Maqdis ke mana? Ke Mekah. Jadi kisahnya itu, kalau umroh nanti dilihat itu, ada masjid kiblaten di Madinah itu, masjid 2 kiblat. Karena punya sejarah. Sholat zuhur, 1 cerita, sholat asar, 4 rakaat sama Nabi sedang menghadap kemana? Kiblatnya kemana waktu itu? Ke Masjidil Aqsa. Kalau di Madinah ke utara atau ke selatan? Oh, kan bingung. Ke utara ke selatan? Di Madinah arah Palestina tuh ke utara atau selatan? Masa ke selatan? Selatan mah Yaman. Ke utara. Ya, ke utara. Sholat sudah 2 rakaat, datanglah Jibril. Pawali wajhaka ila syatrol masjidil haram. Palingkan, alihkan wajahmu ke masjidil haram. Sholat sudah 2 rakaat. Gak diulang lagi, lanjutkan saja. 2 rakaat menghadap ke utara, kemudian balik ke selatan. Yang 2 rakaat lagi. Maka tempat itu dibangun masjid namanya Masjid Kiblaten, Masjid 2 Kiblat, karena ada sejarah itu. Akhirnya Nabi menghadap kepada apa yang Nabi ridho untuk menghadap ke Baitullah, Masjidil Haram yang ada di kota Mekah. Nah itu sejarahnya. Nah di tengah saling mengklaim, maka Nabi diperintahkan dalam 1 ayat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Artinya sesungguhnya ini jalanku yang lurus. Kan tadi saling mengklaim, Yahudi merasa jalan paling lurus, Nasrani paling lurus, dan yang lainnya. Nabi disuruh untuk apa? Mengklaim, menyampaikan kepada sahabatnya, wa anna hadza sirati, sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uh, maka ikutilah. Jadi diperintahkan untuk memberikan ketegasan bahwa jalan yang dibawa, jalannya itu adalah jalan yang lurus menuju kepada Allah, menuju kepada ridho Allah dunia dan akhirat. Nah, maka para mursyid pun diperintahkan untuk menyampaikan bahwa thariqah, jalan yang dijadikan pijakannya itu jalan menuju kepada Allah sebagai jalan yang lurus. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, para mursyid menyatakan, termasuk Syekh Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah menyatakan, at-tasdiku bitariqatina hadhihi wilayatu syukra. Membenarkan saja kepada thariqahku ini adalah wali yang kecil. Bukan mukmin tapi meningkat menjadi wali Allah sugro yang kecil. Dalam martabat wali yang 9 itu, yang paling rendah adalah namanya wali mufridun. Wali apa? Mufridun, yang jumlahnya banyak. Namanya wali mufridun. Membenarkan kepada thariqah yang absah, baru membenarkan saking sulit menembusnya, maka disebut wilayatus sugro. Dia sudah masuk kepada ruang lingkup wilayah kewalian yang kecil levelnya. Disebut wali apa namanya? Mufridun. Dalam kitab apa? Tanwirul Qulub fi Mu'amalati Alamil Guyub, yang dikarang oleh Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi rahimahullah. Baru apa? Atasdiq membenarkan. Saking sulitnya, saking beratnya untuk membenarkannya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, karena thariqah ini adalah manhaj yang tua, kira-kira kalau yang tua mahal apa murah? Mahal apa murah? Siapa yang pencinta nggak pakai ini apa? Batu Ali. Siapa yang pencinta? Coba angkat tangan yang pakai. Lupa tadi di Tasik yang ke bapak ini. Nah, Ustadz siapa? Abdul Aziz. Tapi jangan banyak-banyak. Nanti disebut tukang Ali nanti. Dua boleh. Ya, ini contoh Bapak Ibu sekalian. Kalau batu berkelas-kelas nggak? Berkelas-kelas gak? Kualitasnya berkelas-kelas gak? Otomatis harganya berkelas-kelas. Kalau batu paling murah namanya batu barangkal di Tasik. Kalau di Jakarta batu apa namanya buat nguruk-nguruk gitu? Hah? Koral. Nah, itu yang paling murah. Satu truk 300 ribu kalau di Tasik. Gak tahu di Jakarta dah. Kalau merasa murah, beli aja dari Tasik. Kenapa murah? Karena batunya muda. Tapi kalau batunya berkelas, karena sudah lama usianya, semakin lama di samping jenis dan lamanya menjadi batu mulia. Kenapa? Jenis dan lamanya, tuanya si batu itu. Seperti jamrud. Jamrud juga berkelas. Semakin tua jamrud itu, maka semakin pul bersinarnya itu. Jadi semakin tua semakin apa? Mahal. Nah, begitu juga dalam manhaj umat Islam. Silakan ada yang di ormas Islam, ada yang di mana saja. Nah, tarekat tampilkan, disampaikan, diinformasikan sebagaimana diungkapkan oleh para ulama sebagai manhaj tertua. Bahkan tarekat itu jalan yang pernah dilalui oleh para nabi dan para wali-wali Allah terdahulu. Mahal apa murah? Yang jadi muridnya banyak apa sedikit? Coba kita jalan-jalan ke pasar apa tuh yang banyak batu ali itu. Ada juga murid yang di sana. Apa namanya? Rawa Bening. Pernah ke sana enggak? Kalau belum pencinta pasti belum ke sana. Banyak di etalase. Kalau yang suka ditongkrongin, yang paling mahal atau yang biasa-biasa? Lihat orangnya dulu, pembelinya juga. Pakai sandal jepit. Yang dikeluarin, ini berapa? 500 ribu. Tapi kalau kelihatan tampangnya, ya, kelihatan cara bicaranya, mana jamrud yang paling mahal? Dikunci. Udah dikunci dalamnya, dikunci lagi. baru dikeluarin nih satu-satu. Nih, ada sertifikatnya enggak? Ada sertifikatnya. Berapa ini? 500 juta. 500 juta dengan batu koral mahal mana? Kira-kira dibandingkan satu butir jamrud yang mahal, yang tua tadi, yang sudah sampai full begitu, dibandingkan dengan batu koral, kira-kira berapa ratus truk? Kayaknya satu RT ketimbun ya. Mahal, karena tua, teruji. Nah begitulah, thoriqoh sebagai manhaj tertua, bahkan thoriqoh ada jalannya tadi, jalannya para nabi terdahulu, dilanjutkan oleh para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semakin mahal, semakin berkualitas, semakin sedikit yang bisa membelinya. Punya enggak batu? Batu apa tadi? Jamrud punya enggak? Pingin enggak? Cuma pingin doang kan? Punyanya belum tentu, enggak kebeli. Nah begitulah di dalam agama berkualitas. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ukuran itu bukan banyak, bukan sedikit, terkenal atau tidak terkenal. Nabi pun di saat-saat awal justru bukan mendapatkan sambutan, malah dapat sambitan. Cemoohan, hinaan, disebut orang gila, disebut penyihir, terusir, akan dibunuh. Tapi ketika kebenaran itu diperlihatkan oleh Allah, disebut Fathu Makkah, maka yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong orang memasuki Islam. Kenapa kebenaran diperlihatkan oleh Allah? Apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti di akhir zaman kebenaran thoriqoh, kebenaran thoriqoh itu akan diperlihatkan oleh Allah sebagai apa? Sebagai khilafah ala manhajin nubuwah, diperlihatkan kepada umat, maka akan berbondong-bondong ingin memasukinya, tetapi tergantung dari kemampuannya. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman, ketika manhilafah ala manhaji nubuwah, thoriqoh yang sah, Allah perlihatkan kebenaran, maka umat akan berbondong-bondong ingin mendapatkannya, ingin memasukinya. Itulah gambaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau belum ditampakkan, diperlihatkan, ya maka kata orang Sunda, hari-hari saja. Hari-hari apa ya? Ya cuek-cuek aja. Kenapa? Karena kebenarannya belum diperlihatkan oleh Allah. Yang mahal itu disebut dalam Al-Quran sebagaimana para sahabat utama as-sabiqunal awwalun, kebenaran belum diperlihatkan ke tengah-tengah manusia, tapi mereka mengimaninya, memperjuangkannya, itulah yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Kelas nomor satu bagi para sahabat, di mana masuk Islam, di saat Islam terkucilkan, di saat Nabi Muhammad SAW dihinakan, bahkan terusir. Tapi sahabat yang terbuka hatinya, meluluhkan egoismenya, keakuannya, kemudian dia mengimani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan memperjuangkannya, itulah kelas yang tidak akan bisa diraih oleh orang kalau sudah dibukakan kebenaran. Tidak akan bisa disusul. Kenapa? Karena mahal di situ. Di saat orang lain mencaci maki, mencibirkan, cuek, dia mendapatkan hidayah dari Allah. Itu yang mahal di sisi Allah. Kalau sudah rame-rame berbondong-bondong mah, itu mah jadi murah. Seperti setelah Fathu Makkah, Mekah terbuka, berbondong-bondong masuk Islam, kabilah-kabilah ratusan berdatangan memasuki Islam, itu menjadi nilainya di bawah. Kenapa? Perjuangannya tidak seberat di masa yang awal. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan petunjuk sampai akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, jadi oleh para ulama mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi harus mendeklarasikan inilah jalan yang lurus. Maka para mursyid pun menyatakan, inilah thariqah sebagai manhaj yang menghantarkan umat kepada Allah untuk mendapatkan ridho di dunia sampai di akhirat kelak nanti. Baru membenarkan saja masuk kepada wilayah kewalian yang level terbawah. Atas dik baru membenarkannya. Nah sementara Bapak Ibu sekalian, untuk mencapai wilayah kewalian tanpa bimbingan mursyid dalam thariqah yang mu'tabarah, itu walaupun siangnya dipakai berpuasa, malamnya dipakai tahajud bertahun-tahun, belum tentu masuk ke level terbawah sekalipun. Inilah yang disebut dengan pandangan-pandangan para ulama yang dipertanggungjawabkan. Mudah-mudahan besar manfaatnya bagi kita sekalian. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Teruskan kan ini. Baru jam 11 ya. Jam berapa ini? Lanjutkan, ibu-ibu. Ada yang ngobrol enggak? Awas ya, yang di depan ngobrol, yang di bawah ngobrol ini. Tapi enggak ada kalau di sini. Alhamdulillah. Bapak ada yang ngantuk enggak? Ada yang ngantuk enggak? Nah, setelah tahu ini ilmunya, Bapak Ibu sekalian, tentang keagungan manhaj thariqah, ya, manhaj thariqah dengan segala kemuliaannya, maka bagaimana kita untuk mendapatkan martabat yang besar di sisi Allah dengan tarekat yang dibimbing oleh mursyid? Maka manfaatkanlah energi power yang Allah berikan kepada mursyid untuk apa? Mengajak dan membimbing umat. Ya, harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Coba kalau contoh, siap apa benda yang suka menarik benda itu? Namanya apa? Magnet. Magnet semakin besar, maka semakin besar apanya? Tarikannya. Tapi kalau yang dekat di situ plastik, kira-kira ketarik enggak? Yang dekat di situ adalah daun pisang, kira ketarik enggak? Tidak. Yang akan ketarik adalah benda-benda seperti apa? Besi, akan tertarik. Begitu juga ruhani mursyid yang mendapatkan tugas untuk menyampaikan agama, mengajarkan agama kepada umat, maka tidak akan tertarik kalau orang yang tidak punya kepatutan dan kelayakan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, energi positif untuk beribadah kepada Allah harus dimanfaatkan oleh setiap murid. Maka rohani murid harus selalu mendekat. Wirid yang diajarkan tadi subuh, walaupun belum hafalannya, maka baca. Walaupun belum semua, sebagian-sebagian, tapi ada keinginan yang kuat, kesungguhan yang kuat, itu supaya rohani kita dipersatukan oleh Allah dengan rohani mursyid, dari mursyid ke mursyid sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Majmu'ah Mufidah, Syekh Muhammad Ibn Ali Asanusi menyatakan, kalau seseorang mendapatkan talqin zikir dan bermusyafah kepada mursyid, di mana mursyid itu mendapatkan tugas dari mursyid sebelumnya. Mursyid sebelumnya mendapatkan tugas dakwah dan mendidik dari mursyid sebelumnya sampai sambung menyambung dengan silsilah sampai kepada Nabi SAW. Maka orang itu sama dengan mendapatkan bimbingan dan bermusyafahah, berjabat tangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man shafahani aw shafaha man shafahani ila yaumil qiyamah wajabat lahu syafaati." Dalam kitab Majmu'ah Mufidah, barang siapa yang bermusyafahah denganku, bermusyafahah itu berjabat tangan atau mencium tangannya, berjabat tangan, yang dimaksud berjabat tangan itu mendapatkan talqin zikir plus dengan bayatnya, berbayat atau bersumpah setia untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, namanya musyafahah. Barang siapa yang bermusyafahah denganku, atau nabinya sudah meninggal, aw shafaha man shafahani, bermusyafahah dengan orang yang orang itu bermusyafah dengan Nabi. Ila yaumil kiamah, kebaikan dari Allah dan Rasulnya sampai hari kiamat. Mendapatkan keutamaan dan fasilitas itu. Barang siapa yang bermusyafah mendapatkan talqin, zikir, ilmu agama, bersumpah setia untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dari seorang mursyid. Mursyid nyambung dari mursyid ke mursyid, sama dengan mendapatkan atau bermusyafah fasilitas itu dengan Rasulullah SAW. Wajabat lahu syafaati, wajib baginya syafaatku. Maka Bapak Ibu sekalian beruntung. Coba kalau sekarang ditanya belajar agama dari si A, ditanya, Ustadz ini dari siapa belajar agamanya? Si Anu dari siapa? Gak tahu. Bingung gak? Dengan adanya sanad dan silsilah ini, sangat penting sekali Bapak Ibu Saudara dalam agama. Sebab kita sudah tertinggal 15 abad dengan Nabi, beda kurun, beda zaman. Tetapi dengan adanya mursyid-mursyid yang ada setiap zaman, yang nyambung dari mursyid ke mursyid sampai kepada Nabi, inilah al-faid karunia dari Allah. Sehingga tadi dari padilah musyafahnya aja, sama dengan bermusyafah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan adanya sanad dan silsilah, ya, silsilah itu mata rantai, sanad nyambung dari Nabi ke Nabi, menjadi penting adanya, sehingga kita mendapatkan ilmu agama itu bukan katanya yang gak jelas. Maka para ulama mengatakan, laulal isnad laqala man sya'a ma sya'a. Seandainya agama tidak mementingkan sanad, tidak memperhatikan sanad, silsilah mata rantai dari ulama-ulama, mursyid ke mursyid sampai ke Nabi. Seandainya ini agama tidak memperhatikan itu, orang akan bicara agama siapa saja. Dan yang dibicarakan masa'a, sekehendak dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini Bapak Ibu sekalian agama. Sanad di bagian dari agama. Penting. Kalau tidak agama memperhatikan aspek sanad atau tilsilah, orang akan belajar agama dari siapa saja, yang disampaikan apa saja, sekehendak dirinya, pikiran dan nafsunya. Pantas Bapak Ibu sekalian kalau jadi kelimbungan umat, betul gak? Ada nyebutkan pakai nikob, pakai cadar, ajaran Yahudi gitu. Jadi membuat umat jadi bingung. Gak ada kepastian. Kenapa? Yang didengar ya gak bisa dipertanggungjawabkan. Maka dengan hanya sanad dan silsilah dari mursyid ke mursyid, ulama ke ulama sampai kepada Nabi, kita akan mendapatkan kepastian bahwa ilmu pemahaman agama dan ajaran yang disampaikan sampai prakteknya itu dipastikan bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ada sanad dan silsilah yang terbentang dari kita abad 15 sampai kepada abad di masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau zaman sekarang Bapak Ibu sekalian, yang penting asal rame aja ngajinya. Yang penting asal viral aja. Sekarang banyak ustadz viral. Asal rame, asal bisa berretorika, gak tahu sumbernya dari mana, pemahamannya bagaimana. Itu kadang yang diburu oleh yang awam. Nah, kita pengen yang awam atau yang khusus dalam beragama itu. Nah, kita belajar untuk menempuh. Sebab Bapak Ibu sekalian, dulu sejarah guru kita Syekh Akbar Abdul Fattah mencari thariqah ini 12 tahun. Mencari mursyid, mencari thariqah. Beliau sudah ulama. 12 tahun sampai Allah izinkan berjumpa dengan Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi. Siapa Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi? Dalam kitab Al-Harokah Sanusiyah Filibia, dalam kitab Hadir Alam Islami, artinya peradaban Islam yang diakui di abad ke-19 memasuki abad 20, salah satunya adalah tarekat ini. Ketika dipimpin pertama oleh Syekh Muhammad Ibn Ali Sanusi, dilanjutkan oleh Syekh Muhammad Al-Mahdi dan oleh Syekh Ahmad Syarif Sanusi. Syekh Akbar Abdul Fattah berguru kepada Syekh Ahmad Syarif Sanusi di Jabal Abi Gubais, Mekah Al-Mukarramah. Setelah mencari mursyid dan thariqah 12 tahun setelah beliau jadi ulama. 12 tahunnya itu mencari setelah beliau jadi ulama. Kenapa? Sebab mursyid itu yang menyempurnakan ilmu zahir dan ilmu batin. Maka dicari 12 tahun bertemu dengan Syekh Ahmad Syarif Sanusi. Syekh Ahmad Syarif Sanusi itu, Bapak Ibu sekalian, dalam sejarahnya itu ulama yang paling ditakuti oleh penjajah Eropa Barat. Sebab wilayah-wilayah Timur Tengah ketika itu dijajah sepenuhnya oleh Eropa Barat. Ada Italia, Prancis, Inggris, Mesir dijajah, Libya dijajah, negara-negara, belum negara, wilayah-wilayah kaum muslimin dijajah oleh Eropa Barat ketika itu. Ada satu kekhalifahan namanya dinasti Utsmani atau disebut Turki Utsmani yang jatuh sekitar tahun 1930-an. Sebelum jatuh, umat Islam punya satu kekuasaan namanya Turki Utsmani. Maka guru kita Syekh Ahmad Syarif Sanusi yang lihat dari kitabnya, beliau meninggalkan markas tarekatnya di Libya, 7 tahun tinggal di Istanbul sebagai ibu kota Turki Utsmani. Untuk apa? Memperkuat pemerintahan Turki Utsmani. Supaya umat Islam ini tidak terpecah-pecah oleh Eropa. Itu kekuatan dari Syekh Ahmad Syarif Sanusi. Sampai pada akhirnya Syekh Ahmad Syarif Sanusi itu dihargai hidup atau mati oleh pemerintahan penjajah Eropa Barat. Barang siapa yang dapat menangkapnya hidup atau mati akan diberikan hadiah besar. Itu perjuangan guru kita Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi. Akhirnya beliau karena ditekan terus dan usia sudah lanjut, beliau keluar dari Istanbul, diselamatkan oleh pemerintahan Turki Utsmani supaya tidak ditangkap oleh musuh, beliau diberikan fasilitas kapal selam. Kemana menujunya? Bukan ke Libya, karena Libya masih dikuasai oleh Itali. Beliau memilih atas bimbingan rohani Rasulullah SAW menuju kepada salah satu zawiyahnya yang ada di Mekah, namanya Zawiyah Jabal Abi Gubes, yang sekarang dibuat Istana Presiden Istana Raja. Di Jabal Abi Gubes sekarang sudah gak ada zawiyah lagi, yang ada apa? Istana Raja. Dulu di situ markas kita, salah satu zawiyah kita, markasnya di Libya. Datanglah ke situ Syekh Ahmad Syarif Sanusi, mendapatkan izin dari Raja Mekah. Kemudian Syekh pada lupa atas izin Allah dibimbing, berjumpa di situ. Beliau 4 tahun menimba ilmu, sampai pada akhirnya sebelum minggu-minggu terakhir meninggal Syekh Ahmad Sanusi, beliau menunjuk atas bimbingan Rasulullah SAW, supaya yang melanjutkan mursyid tarekat ini adalah Syekh Abdul Fattah Al-Jawi orang Jawa. Dibawalah tarekat tahun 32. Ke Cidahu, Tasikmalaya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi mendapatkan ilmu dari ulama benar, dari mursyid yang benar, mencari 12 tahun, padahal beliau sudah jadi ulama, tapi butuh dengan mursyid. Syekh Ahmad Sanusi dari Syekh Muhammad Al-Mahdi, Syekh Muhammad Al-Mahdi dari Syekh Muhammad Ibn Ali As-Sanusi, nyambung mursyid kita sampai kepada Rasulullah SAW. Dibuktikan dengan kitab-kitabnya. Sebab apa? Menyampaikan agama harus terang benderang, harus jelas dari mana asal usulnya. Jangan sampai nanti umat tertipu dan di akhirat pertanggungjawabkan nanti. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kemarin berapa ratus ustadz dari ratusan pesantren mengambil talqin zikir dan ijazah tarekat Indonesia ini. Alhamdulillah sebagai pembuka pertama. Terbuka hatinya terhadap kebenaran tarekat ini. Alhamdulillah. Ayo kita berjuang, beribadah yang sungguh-sungguh. Harus jelas. Lihat para ulama yang benar. Ketika menyusun kitab, disebutkan rihlah ilmiahnya. Dari mana beliau belajar. Pengakuan harus diakui. Aku belajar ini. Mursyidnya ini. Jadi jelas pertanggung jawabannya. Nah, maka oleh sebab itu, kita bersyukur kepada Allah Bapak Ibu sekalian. Mendapatkan ilmu yang disampaikan di majelis ini atau dimanapun majelis berada, bukan pikiran sendiri. Tapi mendapatkan bimbingan dari mursyid sebelumnya, tauhid, fikih, dan tasawuf. Menyikapi berbagai aspek kehidupan. bukan dari kepala sendiri, tetapi disempurnakan dengan ilham yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat jalur silsilah sanad dari mursyid ke mursyid sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu sekalian, lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau Mi'raj, beliau ke Palestina dulu. Wah, jadi ingat Palestina, insyaallah bulan awal Desember mau ke Palestina ini. Mana yang sudah daftar umrohnya ini plus Palestina ini? Ibu-ibu angkat tangannya. Kok kayak pada enggak mau ini? Enggak mau atau enggak punya uang ini? Kalau lihat wajahnya sih maunya gede gitu. Ibu-ibu mau enggak ke Palestina? Mau umroh plus Palestina mau? Mau. Sudah daftar belum? Bapak mau enggak umroh langsung Palestina nanti? Sudah daftar apa belum? Baru mau aja ini. Nabi sebelum Mi'raj ke langit 17 sampai Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah, Allah perintahkan semua para nabi dari alam barzahnya berdatangan ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Makanya Bapak Ibu sekalian, ruh para nabi, ruh para wali Allah, walaupun sudah di alam barzah, tidak sendirian. Tazawaru, saling berziarahi, bahkan bisa menemui orang yang dihendaki oleh Allah yang ada di dunia. Semua para nabi diturunkan dari alam barzahnya ke Palestina, sholat bersap-sap di belakang Nabi SAW untuk menghormati nabi yang terakhir. Hebatnya ajaran Islam. Ruh yang sudah meninggal berjumpa. Kemudian diperkuat di langit satu, bertemu dengan Nabi A, Nabi B untuk memperkuat kenabian. Nabi Musa alaihissalam memperkuat. Nabi yang lainnya memperkuat. Nabi yang sedang manggung saking beratnya tugas menjalankan dakwah. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa bagi para nabi. Maka para wali mursyid pun atas izin Allah, mursyid-mursyid sebelumnya Allah izinkan untuk menemui mursyid yang sedang menjalankan tugas. Untuk apa? Muayyid, untuk memperkuat. Sebab seorang mursyid muayyad harus diperkuat. Mursyid sebelumnya memberikan semangat seperti nabi diberikan semangat oleh para nabi sebelumnya. Nah, dari dalam Islam itu kekuatan yang luar biasa, walaupun sudah masuk ke alam barzah, tapi atas izin Allah bisa dijumpakan. Lihat kitab Ar-Ruh yang dikarang oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Zawjiyah. Bab Ruh di situ. Atalaqo arwahul amwat wa arwahul mauta. Maka roh yang sudah meninggal di alam barzah seperti para nabi dan para wali Allah bisa dijumpakan dengan ruhani yang masih hidup. Diperkuat oleh tentu ayat Quran, hadis, dan syawahid kesaksian para ulama. Testimoninya para ulama. Bapak Ibu sekalian, ingin berjumpa dengan wali Allah atau dengan jin? Ada orang baca mantra-mantra ingin ketemu sama jin. Ngapain ketemu sama jin? Bu, mau ketemu sama jin enggak? Mending sama wali Allah. Kalau wali Allah mah tenang dilihatnya itu. Tenang, membuat memperkuat ibadah. Seperti guru-guru kita berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam kitab-kitabnya, membuat tenang, membuat semangat ibadahnya, optimisnya tinggi walaupun tantangan berat. Syekh Ahmad bin Idris dalam kitabnya berjumpa dengan Rasulullah SAW, Syekh Abdul Aziz Bagus, semua mursyid-mursyid diberjumpakan dengan Rasulullah SAW untuk memperkuat ruhani dalam menjalankan dakwah karena berat tantangannya. Nah, inilah yang disebut dengan mursyid. Ilmu zohir dan batin yang dipadukan atas karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, dengan kembali sanad dan silsilah, jadi kekuatan tarbiyah ruhiyah, bimbingan rohani itu menjadi kuat untuk memperkuat ibadah dan menjalankan tugas. Supaya punya kepastian bahwa alam gaib itu nyata, bahwa rohani yang sudah meninggal itu ada. Kecuali rohani yang sudah masuk ke alam barzah, bukan nabi dan wali Allah. Itu tetap di alam barzahnya. Gak bisa keluar. Sampai nanti bisa dibangkitkan menuju mahsyar. Kenapa? Mukmin biasa. Walaupun dapat nikmat, sebatas dapat nikmat. Tidak akan bisa tazawaru, saling menziarahi, apalagi sampai ke alam dunia berjumpa dengan rohani yang masih hidup. Maka Bapak Ibu sekalian, ya setiap murid tadi yang tasdik membenarkan dalam thoriqoh, dalam kemursidan, dengan anugerah Allah menjadi wali kecil dalam level mufridun. Ada banyak murid, kesaksian Bapak Ibu sekalian, murid sedang malas. Wajar gak kalau malas? Wajar apa kurang ajar? Nah, sebagai ini, sering rajinnya, sering malasnya nih. Nah, itu dia. Kalau banyak malasnya, wah ini kurang ajar alias kurang belajar. Kayak sekali-kali ada malas, wajar, bangkit lagi. Ada murid nih, aku murid tapi malas. Orang tuanya murid, sudah meninggal lama. Di satu malam antara tidur dan tidak tidur, datanglah ayahnya itu. Kemudian menasehatinya supaya berpegang teguh. Kemudian mengikuti jalan thoriqoh yang sudah pasti. Bahwa dirinya sendiri merasakan kebenaran thoriqoh itu. Sehingga di alam barzahnya gak sendirian. Bapak Ibu sekalian, kita bakal ke alam barzah gak? Pingin sendirian di sana atau kumpul begini? Ada yang pingin sendirian gak? Kalau makan sendirian enak gak? Gak enak. Kita berwisata sendirian enak gak? Di Bali sendirian aja. Gak ada orang, seneng gak? Gak, walaupun pemandangan indah. Gak, pingin bareng. Itu yang diinginkan oleh para sahabat. Dan khawatir gak berkumpul lagi seperti di dunia. Maka Nabi bersabda, almar'u ma'aman ahab. Orang akan disatukan dari dunia, alam kubur, sampai di mahsyar, sampai di akhir, dengan orang yang dicintainya. Murid mencintai ulama, mencintai murid, akan dibersatukannya. Sahabat mencintai Nabi, akan dipersatukannya. Bukan hanya di dunia. Fi thalathati duar, tafsirnya. Di dalam tiga alam. Dunia, alam kubur, sampai akhirat. Jadi alam barzahnya murid-murid itu gak sendirian. Berkumpul seperti berkumpul begini. Lebih hebat lagi berkumpulnya. Makanya nikmat di alam kubur ketika dibangkitkan nanti serasa setengah malam. Kenapa? Nikmatnya sempurna. Bersama Allah, bersama mursyid, dan bersama murid-murid yang lain. Kalau sendirian, ngaji sendiri di sini, kira-kira enak gak? Enak berjamaah. Begitulah nanti di akhirat Allah tidak akan menyia-nyiakan. Dibersamakan kembali. Amin ya Rabbal. Oh, setelah dinasehati, nangis. Si murid malas itu, murid malas, nangis. Kemudian ayahnya itu menghilang kembali. Nah itulah sebagaimana dalam kitab Ar-Ruh. Kenapa? Bisa datang menasehati, karena ayahnya itu masuk dalam level wali Allah. Karena jadi murid, istiqomah, sungguh-sungguh, ikhlas dalam beribadah, mau berjuang di jalan Allah, maka Allah tunjukkan kewaliannya. Kepada siapa? Anak yang malas tadi. Alhamdulillah, setelah datangi itu, ke pesantren nangis-nangis pingin ketemu sama si Akbar. Ditunggu 2 hari, gak ketemu. Terus aja nangis. Pingin apa? Pingin berjumpa, ingin menyatakan diri bertobat kepada Allah, pingin serius dalam beribadah di atas tarekat. Alhamdulillah. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Jadi yang meninggal atas izin Allah, dijumpakan dengan rohani yang masih hidup. Itulah ajaran Islam. Dalam-dalamannya ajaran Islam. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, mau orang tua kita dibahagiakan? Atau sebaliknya, orang tuanya dulu bukan murid. Ya. Jadi ada murid punya orang tua yang bukan murid, ibadahnya asal-asalan karena gak ada yang ngebimbing. Mau jadi, males gak jadi. Namanya asal ilmunya, asal ketemu, menjalankannya semaunya. Nah si murid itu rajin. Setiap wirid kirimkan hadiah. Nyampe gak? Kalau menurut kita mah gak nyampe, tapi Allah yang menyampaikan. Seluruh amalan ibadah dalam kitab fikhu sunnah dan kitab-kitab yang lain, seluruh amalan ibadah, Bapak Ibu sekalian, baik ibadah dengan harta, apa saja? Sedekah, infak, jariah, wakaf, itu ibadah dengan apa namanya? Harta. Atau ibadah dengan badan. Sholat, puasa, baca Quran, baca wirid, dua bentuk ibadah. Bi amwalihim wa angpusim. Ketika kita meniatkan untuk menghadiahkan untuk si pulan, syaratnya si pulan yang sudah meninggal itu iman kepada Allah, maka pahalanya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang sudah di alam barzah, akumulasinya itu belum berhenti amalnya itu. Bapak Ibu. Kenapa? Masih ada keterkaitan dengan orang hidup, punya anak atau saudara muslim. Selesai ibadahnya sudah selesai ke alam barzah, tetapi putaran ibadah pahalanya itu, baik dan buruknya itu masih berputar. Contoh, kalau yang baik punya anak soleh, mendoakan, jariahnya diniatkan, hajinya diniatkan, sodakohnya diniatkan, baca Qur'annya diniatkan untuk orang tua kita. Orang tua kita masih mendapatkan pundi-pundi terus bertambah, walaupun sudah meninggal. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Punya harta dulu 50 juta pakai masjid, kita udah meninggal, masih aja terus. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Begitu Allah menghargai ibadah hambanya. Enggak palang tanggung, bukan satu generasi, generasi berikut. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Masjidnya masih digunakan. Yang menggunakan masjid hidup terus, bertambah terus. Allah yang tahu berapa jumlah pahalanya. Ila yaumil qiyamah. Sehingga orang yang sudah meninggal itu tidak terhenti. Jadi bertambah terus nilainya. Kapan berakhir? Nanti sampai di pengadilan Allah. Itu hebatnya Bapak Ibu sekalian. Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak dikurangi, terus bertambah. Jadi sudah meninggal tapi pasif apa namanya? Pasif income. Bukan satu generasi anak cucu terus. Karena hubungan kita bukan hanya keturunan. Kita saudara semua ini, seagama dalam tarekat, punya apa? Punya hubungan. Si A diajak oleh si B, ikhlas. Kemudian meninggal si A, si B ngajak lagi, ini semua kebagian. Istilahnya atau apa dalam multi level tuh ada yang benar. Itu pahala Allah tuh seperti multi level. Ini ngajak, downline. Benar, ikhlas. Maka terus. Yang jadi pundi-pundi amal kita bukan hanya amal kita yang langsung saja, tapi ada yang tidak langsung. Kaitan ngajak kepada orang lain, mendidik anak, itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang tua terbawa kesolehannya, martabatnya karena anaknya. Maka Bapak Ibu sekalian, bagi Allah itu luar biasa. Bagi kita memberikan peluang dan kesempatan bukan hanya untuk diri kita, keluarga kita, bahkan Bapak Ibu sekalian, kita gak kenal si A, si B, tapi ada kaitan iman kepada Allah, maka akan terus berlanjut. Kita baca doa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang seiman, yang telah mendahului kami, sampai Nabi Adam alaihissalam, gak tahu si A, si B-nya, gak tahu jumlahnya berapa. Kita setelah sholat fardu mendoakan itu, kita punya pahala dan mereka mendapatkan keutamaan dari doa yang kita panjatkan kepada Allah. Yang jumlahnya begitu banyak. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau dengan ilmunya ada yang membimbingnya semakin terang benderang untuk meraih ridho Allah dari dunia sampai akhirat kelak. Semangat, termotivasi. Ya, mudah-mudahan kita semua terus dibangkitkan semangat kita untuk apa, menimba ilmu sekaligus untuk mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa disampaikan kaitan dengan thoriqoh yang disebutkan oleh para ulama yang mengambil dari Quran dan Sunnah, supaya kita jelas untuk melangkah di atas thoriqoh ini, sungguh-sungguh mengikuti bimbingan, sehingga jangankan di akhirat, di dunia kita sudah merasakan apanya? Benefitnya, ya, keutamaannya, keuntungannya sudah dirasakan. Itu yang hebat. Di dunia sudah merasakan nih benefitnya, keuntungannya. Jangan nunggu di akhirat, di dunia sudah ketenangan, kedamaian, yang sulit dimudahkan, yang tadinya berantakan dirapih-rapih oleh Allah. Itu adalah kenikmatan dunia. DP-nya sebelum nanti di akhirat. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum ditutup dengan doa, ada jamaah yang mau ngambil talqin zikir, angkat tangannya. Ibu-ibu ada? Nah sebelum itu, bagi jamaah baru yang ingin menjadi murid, tadi sudah disampaikan thoriqoh itu apa. Thoriqoh itu adalah jalannya para nabi, para wali-wali Allah, di mana tujuannya adalah dari jalan ini, goalnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu bersihkan hatinya, ikhlaskan ya, niatnya semata-mata karena Allah, ingin menjadi murid di atas tarekat ini dari hati yang paling dalam, ingin mendapatkan bimbingan dunia dan akhirat. Maka kalau mendapatkan talqin, kemudian berbaiat itu bersumpah setia ingin menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan dengan semampunya, sekuat tenaga kita, maka dosa-dosa kita di masa lalu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lama pengen diperbaharui, ya, perbaharunya yang semangatnya, yang sungguh-sungguh. Ya, ini supaya hati kita hidup. Talqin zikir itu menghidupkan hati, membersihkan hati sekaligus menghidupkan hati. Pokoknya jangan tanggung, ya, berguru jangan tanggung. Semua kalau usaha bidang apapun, kalau nanggung-nanggung kira-kira sukses gak? Gemilang apa enggak? Enggak. Apapun harus sungguh-sungguh, full, harus apa maksimal, harus ideal, ya, baru akan disukseskan oleh Allah. Ya, baik talqin zikir itu adalah di mana mursyid mengajarkan kalimah zikir khususnya la ilaha illallah. Tujuan ditalkinkan itu kalau lapadnya sudah hafal semua. Tapi bagaimana supaya makna kalimah tauhid itu menghidupkan hati. Nah ini yang mahal. Ya kalau hidup hati kita dengan Allah, hidup menyebut nama Allah, mengingat Allah, pikiran pun akan terang benderang. Yang kusut, yang putus asa itu menjadi hilang. Yang galau, yang gelisah akibat salah kita di masa lalu, kalau hati hidup, maka menjadi sirna, diganti dengan apa? Kepastian, ketenangan, kedamaian, harapan yang besar. Itu tujuan dari talqin zikir. Kemudian yang kedua, belajar untuk bayat. Bayat itu dimana menjadikan guru bukan sebatas imam sholat saja. Guru itu, mursyid itu menjadi imam dalam semua aspek. Berumah tangga, bermasyarakat, seluruh rangkaian ibadah ada dalam bimbingan mursyid. Seperti para sahabat mendapatkan bimbingan dari Nabi Muhammad. Baiat itu artinya menyerahkan diri untuk siap menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan kita. Memulai, harus memulai, memulai, memulai, nanti semakin meningkat lagi. Nah itulah makna talqin zikir dan baiat. Bukan baiat yang teroris-teroris, yang gak puguh-puguh itu. Tapi baiat itu artinya bersumpah setia seperti para sahabat. Ya Rasulullah, aku berbaiat kepadamu untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Sehingga itu menjadi kekuatan spirit. Ketika akan, ya, ketika ada perintah Allah dan kita lalai, maka ingat terhadap baiat. Saya sudah berbaiat kepada mursyid untuk menjalankan perintah Allah. Ketika akan jatuh kepada maksiat, saya sudah berbaiat, ya, untuk meninggalkan larangan Allah. Sampai Allah jaga. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf, Bapak Ibu sekalian, beliau hampir terjadi perbuatan zina, bujuk rayu Julaikha. Maka Allah datangkan wajah ayahnya Nabi Yakub, ya Nabi, ya ayah. Disebutkan dalam Al-Quran, laula arro'a burhana Rabbi. Seandainya Nabi, ya, seandainya Yusuf tidak melihat tanda-tanda Tuhan. Maksud tanda Tuhan dalam tafsir At-Tabari adalah wajah ya ayahnya sekaligus gurunya, yaitu siapa? Ya'qub alaihi salam. Kemudian Nabi Ya'qub menasihati, "Hei Yusuf, bukankah namamu telah tertulis di daftarnya para nabi? Kenapa mau berbuat seperti itu?" Sampai akhirnya syahwatnya itu keluar dari tangan-tangannya. Syahwat biologisnya itu. Akhirnya enggak jadi berbuat dosa. Tuh, punya guru itu begitu. Terbayang wajahnya. Siapa yang membayangkan itu? Allah yang mendatangkan surah wajah ayahnya itu. Sehingga menjadi apa? Burhana Rabbih, menjadi tanda bahwa Allah membimbing. Jadi ayahnya, ya gurunya, ya sebagai nabi, Nabi Yusuf calon jadi nabi, datang oleh Allah wajah ayahnya dan menasehatinya. Alhamdulillah, akhirnya Allah palingkan perbuatan buruknya sampai tidak terjadi. Nah itu namanya baiat. Ya, seperti sahabat ada yang mau berbuat dosa besar, ingat saya sudah berbaiat kepada nabi. Akhirnya sampai Allah jaga dari perbuatan maksiatnya. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti ikuti bacaannya ya sama-sama. Ya, kemudian nanti setelah dibacakan baca sama-sama, hatinya pejamkan matanya semuanya. Yuk Bapak Ibu sekalian pejamkan matanya. Gomidu a'yunakum. Kemudian wal ikbalu alaih, hadapkan hati kita kepada Allah. Di mana hati kita selama ini, apakah dekat atau jauh dengan Allah, apakah tertuju kepada Allah atau kepada makhluk dan benda. Lewat talqin zikir ini, inilah latihan, inilah gerbang kita untuk belajar menghadap hati kepada Allah. Kemudian wal i'rad anil khalqi, keluarkan dari hati kita ini gambaran-gambaran dunia yang menghalang kita dengan Allah. Ada benda, ada makhluk, ada wanita, ada laki-laki, ada benda, ada barang yang kita cintai. Ini kalau sudah melekat dalam hati, menghalangi hubungan kita dengan Allah. Maka keluarkan dari hati kita, supaya hati kita merasakan kebersamaan dengan Allah. Kemudian kita ikhlasan hati kita ingin melusuri thariqah, jalan di bawah bimbingan mursyid, di mana tujuan kita adalah kepada Allah semata. Insya Allah urusan dunia kita dimudahkan oleh Allah, rezeki kita diberkahkan oleh Allah, keluarga kita dirapihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sama-sama baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. وأشهد أن محمد رسول الله أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Baik, teman-teman sekalian, itu talqin zikir yang harus kita baca. Nanti teknisnya pengurus akan menyampaikan. Lalu yang kedua, berbaiat, artinya bersumpah setia. Bapak Ibu sekalian menjawab iya dari hati yang paling dalam ketika ditanyakan siap menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Bapak Ibu sekalian yang berbaiat menjadikan mursyid sebagai imam pembimbing dalam seluruh ajaran agama, siap menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Siap menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Siap menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah jaga keimanan kita dan Allah jaga baiat ini sampai akhir hayat kita. Sebelum ditutup dengan doa, perhatikan dari mana ajaran Islam ini. Tadi disebutkan pentingnya silsilah dan sanad, jangan sampai sembarangan mendapatkan ilmu agama atas nama agama. Yang pertama, ya, Bapak menerima dari Syekh Akbar Muhammad Daud Dahlan, beliau dari Syekh Akbar Muhammad Dahlan, beliau dari Syekh Akbar Abdul Fattah yang tadi disebutkan mencari mursyid sudah jadi ulama 12 tahun. Beliau dari Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi, beliau dari Syekh Muhammad Al-Mahdi, beliau dari Syekh Muhammad Ibni Ali As-Sanusi, beliau dari Syekh Ahmad Ibni Idris. Nama Idris itulah menjadi nama dari tarekat ini, walaupun bisa apa saja nama itu. Syekh Ahmad bin Idris menerima bimbingan agama dari Syekh Abdul Wahab At-Tazi. Beliau dari mendapatkan bimbingan dari Syekh Abdul Aziz Ad-Dabag. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabag ini, beliau pertama mendapatkan bimbingan mursyid dari tarekat Qadiriyah, di mana mursyid di atasnya itu pertama yaitu berjumpa dengan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kemudian di atasnya lagi adalah Syekh Abu Hasan As-Sazili. Di atasnya lagi Syekh Abdul Qadir Jailani. Di atasnya lagi yaitu ada tabi'in yang bernama Imam Hasan Al-Basri. Di atasnya lagi sahabat yaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali dari Rasulullah SAW. Akan tetapi Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbag langsung mendapatkan bimbingan dari Nabi Khidir alaihissalam dalam kitab Al-Ibriz li kalami Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbag. Dari situlah Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbag menjadikan Nabi Khidir sebagai guru dan Nabi Khidir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasul dari Jibril, Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sanad atau silsilah tarekat ini. Supaya jelas, clear, gamblang asal usul dan sumbernya bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan bimbingan kita, keluarga kita, anak cucu kita, ya, sampai akhir hayat kita semua. Mari angkat kedua tangan kita di majlis ilmu dan zikir ini, dihadiri oleh para malaikat dan doa-doa kita didengar dan Allah akan mengabulkan permohonan kita semua. Banyak hajat dan kebutuhan kita yang ingin dikabulkan oleh Allah. Banyak problem-problem kita akibat kesalahan kita di masa lalu yang ingin diislahkan, diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam semua aspek kehidupan kita. Angkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma arzuqna ghayatal ladzati nadri ila wajhik wa ghayata syauqi ila liqa'ik wa ghayata ma'rifatik wa ghayata mahabbatik wa ghayata musyahadatik wa ghayata mukalamatik wa ghayata afiyatik wa ghayata inayatik wa ghayata ulumik wa ghayata anwarik wa ghayata asrarikal ghayata allati a'taitaha nabiyyaka sayyidana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, ampuni seluruh dosa-dosa kami. Kami tidak bisa mampu menghitung dosa, kezoliman, kejahatan yang pernah kami perbuat dari mulai balig sampai pagi hari ini, ya Rabb. kezaliman yang kami perbuat dari mata kami, dari mulut kami, telinga, tangan, dan kaki kami, ya Rabb. Dosa karena meninggalkan perintah-perintah-Mu, dosa karena jatuh kepada larangan-larangan-Mu, ya Rabb. Tapi kami meyakini ampunan-Mu lebih besar daripada dosa-dosa kami. Ampunan-Mu lebih banyak daripada banyaknya dosa-dosa kami, ya Rabb. Engkau telah berjanji lewat lisan Rasul-Mu, barang siapa hamba-Ku datang kepada-Ku ingin dibersihkan, ingin taubatan nasuha, ingin sungguh-sungguh taubat datang kepada-Ku. Walaupun si hamba itu datang membawa dosa ibarat memenuhi langit dan bumi, Aku akan bersihkan dosanya tanpa Aku kecualikan. Ya Rabb, ampuni dosa kedua orang tua kami, ya Rabb. Ibu yang telah mengandung, yang telah melahirkan, yang telah membesarkan dengan jerih payah, ayah yang telah menafkahi pontang-panting mencari rezeki. Kami belum banyak berbuat baik kepada mereka, bahkan ketika hidupnya kami banyak melukai hati mereka. Karena ada di antara kami orang tua yang sudah ke alam barzah, sudah ada di alam kubur. Ya Rabb, jadikan alam kuburnya raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga yang membuat mereka tersenyum selama-lamanya. Ya Rabb, bersihkan hati kami, ya Rabb, dari seluruh penyakit-penyakit hati. Penyakit ujub, bangga diri, penyakit takabur, sombong, penyakit riya ketika beribadah ingin dilihat oleh orang lain. Penyakit hasad, cemburu, iri, dengki. Penyakit hubbud dunia, tergila-gila dengan dunia. Hubbur ri'asah, tergila-gila dengan jabatan, dengan posisi. Hubbul jah, tergila-gila dengan penghormatan dan penghargaan manusia. Bersihkan seluruh penyakit-penyakit hati dari hati kami, ya Rabb. Ya Rabb, dandani hati kami dengan sifat-sifat terpuji. Tumbuhkan kesabaran dalam hati kami dalam menjalankan ibadah. Tumbuhkan tawakal, tumbuhkan ridho, tumbuhkan syukur, dan tumbuhkan mahabbah kecintaan kepada-Mu, ya Rabb, di atas segala-galanya. Ya Rabb, bangkitkan kesadaran setiap saat, supaya kami mampu mengisi lembaran demi lembaran amal sampai akhir hayat kami, ya Rabb. Ya Rabb, persiapkan kematian kami sebelum kematian itu menjemput kami. Entah besok atau lusa, hitungan hari atau hitungan jam, ajal akan datang kepadami sebab Engkau telah rahasiakan kematian dalam umur kami masing-masing, ya Rabb. Tenangkan batin kami dengan zikir kepadamu. Jadikan kematian kami, ya Rabb, besok atau lusa, kematian husnul khatimah. Mampuhkan lisan ini untuk mengakhiri kalam kami sebelum napas, menghembuskan napas yang terakhir. Kami mampu melafalkan dan menghayati kalimah La ilaha illallah. Ya Rabb, jauhkan kematian kami dari kematian su'ul khatimah, kematian orang-orang yang sedang berumur dosa, jauh dari ampunan-Mu, jauh dari bimbingan-Mu, bahkan mati di tempat-tempat maksiat, na'udzubillah. Ya Rabb, jauhkan dari pergaulan-pergaulan yang membuat kami lalai dari-Mu. Mampuhkan kami menjaga diri untuk terus mempertahankan keyakinan dan memegang prinsip dalam agama-Mu, ya Rabb. Ya Rabb, kami dalam menghadapi kehidupan banyak problem-problem yang datang silih berganti dalam semua aspek kehidupan kami, dalam berbisnis, berumah tangga, berkeluarga, bermasyarakat. Berikan makhraja, jalan keluar yang terbaik bagi kami. Ya Rabb, kami butuh dengan anugerah-anugerah-Mu, datangkan rezeki yang barokah bagi kami, beserta ridho-Mu. Jadikan semua Engkau titipkan kepada kami menjadi amanah adanya. Jadikan semua rezeki yang Engkau berikan kepada kami menjadi penenang batin kami, menjadi media dan sarana untuk ibadah dan dakwah kami. Engkau tambahkan rezeki, ya Rabb, kami tambah mengenal kepada-Mu. Engkau tambahkan rezeki, kami tambah pandai bersyukur kepada-Mu. Engkau tambahkan rezeki, kami tambah pandai memanfaatkannya untuk sarana ibadah dan dakwah kami. Rabbana hablana minas salihin. Ya Rabb, solehkan anak-anak kami. Ada di antara anak cucu kami yang belum nampak kesolehannya, ya Rabb. Bukakan mata hatinya. Bersihkan hatinya, datangkan keimanan dan hidayah kepada hati mereka untuk bangkit mengikuti jalan-Mu, ya Rabb. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, mampuhkan kami menjadi pemimpin dalam keluarga. Jadikan kami pemimpin menjadi imam dalam keluarga kami masing-masing. Bisa menuntun ibadah, membimbing mereka istri dan anak-anak kami. Jadikan istri dan anak-anak kami pelipur ketenangan dan kedamaian. Jadikan anak cucu kami generasi yang berilmu, yang bertakwa, yang akan menggantikan kami beribadah dan dakwah. Di saat kami ada di alam barzah nanti, ada anak cucu kami yang sujud, yang rukuk, yang menghidupkan majlis ini, ya Rabb. Ya Rabb, besok lusa kami akan pulang ke alam barzah. Ya Rabb, kumpulkan kami dengan para nabi, dengan guru-guru kami, murid-murid semuanya, ya Rabb. Jangan pisahkan kami selama-lamanya, ya Rabb. Di saat Engkau bangkitkan dari alam barzah menuju alam mahsyar nanti, di mana manusia berkumpul semuanya di sana, patutkan dan layakkan kami berhimpun di bawah bendera Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, di hari pengadilan nanti tidak ada rekayasa, tidak ada yang bisa disembunyikan. Patutkan dan layakkan ketetapan-Mu bahwa kami adalah pantas menjadi ahli surga. Jadikan kami di surga nanti menjadi tetangganya para nabi, siddiqin, syuhada, solihin. Ya Rabb, tutup rapat-rapat pintu neraka bagi kami dan keluarga beserta umat ini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah. Al-Fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.